micin micin cintamu padaku. Cinta cinta cinta cinta cintamu palsu. Kamu kamu kamu kamu muka seribu. Cin micin micin micin mikirin cintamu. Cin micin micin micin cintamu padaku. Cinta cinta cinta cinta cintamu. Cinta.